Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Turuqut Al-Arabiyyah. Terakhir sampai halaman 8, tamrin yang ke-5. Ya. Masih pada pembahasan huruf inna, kemudian isim inna, dan juga khobar inna. Ya. Jadi inna ini memiliki amalan, ya. Jadi memberikan pengaruh pada kata berikutnya. Apa amalan inna? Masih ingat? Amalannya. Kalau artinya sesungguhnya, amalannya apa? Ya, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Ya. Jadi isim setelah inna dinasobkan. Ya. Biasanya tandanya apa? Tanda asalnya fathah. Nah, disebut dengan isim inna. Ya, jadi menasabkan mubtada, ya, mubtadanya menjadi isim inna. Kemudian merofakkan khobar. Nah, khobarnya dirofakkan, tanda asalnya di dhamma. Ya. Dinamakan dengan khobar inna. Jadi inna setelahnya pasti ada isim inna, ada khobar inna. Ya. Pada latihan sebelumnya, nah, indahnya masuk pada kata atau isim mabni, yang isim yang tidak berubah. Ya, kemarin masuk pada isim dhamir, ya, masuk pada kata ganti, ya, inna kemudian bersambung dengan huwa menjadi innahu, inna bersambung dengan hum menjadi innahu, dan seterusnya. Nah, sekarang latihan berikutnya, inna masuk pada isim mu'rob. Jadi isim mu'rob, isim yang berubah atau bisa berubah harakat terakhirnya. Nah, kita baca Iqra'il amthilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Artinya apa? Guru itu baru. Nah, guru itu baru. Nah, al-mudarris ini mubtada, jadidun khobar. Kemudian dimasuki oleh inna, maka menjadi innal mudarrisa jadidun. Ya, innal mudarrisa jadidun. Sesungguhnya guru itu baru, ya. Yang tadinya al-mudarris itu dimommah karena ada inna menjadi di fathah. Ya, innal mudarrisa jadidun. Nah, al-mudarrisa ini sebagai isim inna. Jadidun sebagai khobar inna. Nah, contoh berikutnya, Fatimatu tabibatun. Artinya Fatimah seorang dokter. Sekarang dimasuki inna. Inna Fatimata tabibatun. Sesungguhnya Fatimah seorang dokter. Fatimah itu asalnya di dhammah, karena ada inna maka menjadi di. Kenapa tidak ditanwin? Ya, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ilahnya apa? Alam sama ta'nis. Alam sama ta'nis. Nah, kemudian contoh yang ketiga, Hamidun mutazawwijun. Hamid beristri. Nah, kemudian dimasuki oleh inna. Inna Hamidan mutazawwijun. Nah, inna Hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid, nah, sudah menikah, ya. Nah, Hamidan sebagai isim inna, mutazawijun sebagai orang inna. Iya. Jadi kalau ada mubtada berupa isim mu'rab, yakni harakat terakhirnya bisa berubah jika dimasuki oleh inna, maka tandanya berubah menjadi fathah. Ya, kata setelah inna harakat terakhirnya diubah menjadi fathah. Kata setelahnya khobar innanya marfu. Ya, ya. Sekarang latihannya. Adkhil inna ala al-jumalil atiyati wadbir awakhiral kalimati. Masukkanlah inna pada kalimat-kalimat berikut ini dan berilah harokat pada akhir-akhir kata. Berilah harokat pada akhir-akhir kata. Ya, dari Abu Hamzah. Tafadhol. Nah, tarjim awal kan? Iya, sekarang dimasuki inna. Nah, iya, ad-darsu sa'bun, pelajaran itu sulit atau susah. Ketika dimasuki oleh inna, inna ad-darsa sa'bun, sesungguhnya pelajaran itu sulit. Jadi berikutnya nomor 2 apa nama? Asyayarotu jamilatun. Jamilatun. Mobil itu bagus. Iya, sekarang dimasuki inna. Inna asyayarotu jamilatun. Nah, sesungguhnya mobil itu bagus. Iya. Asyayarotu jamilatun. Nah, mobil itu bagus. Ya. Kemudian dimasuki inna. Inna sayyarata jamilatun. Sesungguhnya mobil itu bagus. Sayyarata ini sebagai isim inna. Kemudian jamilatun khobar inna. Berikutnya. Masalah. Al-Qur'an kita tunggu. Al-Quran itu kitab Allah. Innal Qur'ana kitabullah. Sebenarnya kitabullah. Itu kitabullah. Sesungguhnya Quran itu kitab Allah. Nah, contoh yang ketiga atau latihan yang ketiga, soal yang ketiga, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Kemudian dimasuki inna. Innal Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab Allah. Isim innanya mana? Al-Qur'an, khabar innanya kitabullah. Jadi khabar inna itu bisa berupa mufrad, bisa berupa syibhul jumlah, bisa berupa jumlah. Ya, sudah kita jelaskan ya. Ya, bisa tunggal, bisa syibhul jumlah, sebelumnya itu bisa mudhof ilaih, bisa juga jar majrur. Kemudian bisa juga jumlah. Nah. Ya, jadi kitabullah ini nama susunan mudah-mudah ilaih menjadi khobar inna. Nah, nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Nah, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Iya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulullah, adalah utusan Allah. Ya, kemudian dimasuki inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Isim innanya mana? Muhammadan, khabar innanya Rasulullah. Ini berupa mudhaf, mudhaf ilaih. Ya. Berikutnya nomor 5. Aminatu tolipatu. Tun. Tolipatun. Aminah seorang pelajar. Ya. Inna minata. Inna aminata. Inna aminata tolibati. Tun. Tolibatun. Ya. Sesungguhnya Aminah seorang pelajar. Ya. Aminatu talibatun. Aminah seorang pelajar. Ya, aminatu ya tidak ditanwin karena ghairu munsharif, nama wanita. Ya. Kemudian kemasukan inna, inna aminata talibatun. Ya, aminata sebagai isim inna, khabar innanya talibatun. Ya, nomor 6. Al-lughatul arabiyyah itu. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Sahlatun. Sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Innal innal lughatal arabiyyah sahlatun. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Nah, al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Nah, sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Ya, ketika kemasukan inna, innal lughatal arabiyyata sahlatun. Nah, sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Nah, ini enggak lughatul arabiyyati. Bukan, ini bukan susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya tidak mungkin di alif lam. Ya, tidak mungkin di alif lam. Berikutnya, jadi al-lughatul arabiyyah ini nah sebagai isim inna, ya, khabar innanya sahlatun. Ya. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Ini sebuah arloji yang mahal. Nah. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Sesungguhnya jam ini mahal. Ya. Arloji ini mahal. Nah. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam tangan ini mahal atau arloji ini mahal. Ketika kemasukan inna, inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Sesungguhnya jam tangan ini mahal. Ya, khabar atau mubtada' isim inna nya mana? Ya, hadhihi. Nah, ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya isim inna bisa berupa ya, isim isim mabni ya, isim mabni bisa berupa dhamir, kemudian isim mausul kata sambung, kemudian isim isyarah. Nah, ini isim isyarah. Nah, sehingga harakatnya tidak berubah. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Sesungguhnya jam tangan ini mahal. Ya, hadhihi sebagai isim inna, as-sa'ah ini sebagai badal. Ya, nanti soal akan kita pelajari apa itu badal. Nah, ya, sabar dulu, soal nanti akan kita pelajari tentang badal. Nah, kemudian ghaliyatun sebagai khobar inna. Nah, nomor 8. Bilalun goniyun. Bilalun. Bilalun goniyun. Bilal seorang yang kaya. Iya. Inna bila lu bilalan. Inna bilalan goniyun. Iya. Sungguh Bilal seorang yang kaya. Nah, Bilalun ghaniyun. Bilal adalah seorang yang kaya. Ketika kemasukan inna, inna bilalan. Ya, ditanwin fathah karena ada inna. Sesungguhnya Bilal ghaniyun. Nah, seorang yang kaya. Nah, berikutnya 9. Al-mudiru bi fasli. Al-mudiru. Al-mudiru bi Basri. Fil al-mudiru fil Basri, kepala sekolah di dalam kelas. Inna al-mudiru fil Basri. Tarjim. Sesungguhnya kepala sekolah di dalam kelas. Iya. Al-mudiru fil Basri, kepala sekolah itu di dalam kelas. Kemudian dimasuki inna, innal mudira fil fasli, sesungguhnya kepala sekolah itu di dalam kelas. Ya. Isim innanya mana? Al mudira, khabar innanya fil fasli. Ya, ini susunan apa? Jar majrur. Ya, susunan jar majrur fi huruf jar al fasli ini. Nah, majrur dengan fi. Dan susunan jar majrur ini menempati kedudukan rafa'nya khobar inna. Ya. 10. Al-ma'u haritu. Air itu panas. Air itu? Air itu dingin. Dingin, ya. Kalau panas, harun. Innal ma'a baridun, sesungguhnya air itu dingin. Ya. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Ya, kemudian dimasuki inna, innal ma'a baridun, sesungguhnya air itu dingin. Nah. Ya. Berikutnya di situ ada penjelasan. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu ini sebagai mubtada, jamilatun sebagai khabar. Ya, mubtada ini nah isim rafa yang berada di awal jumlah ismiyah. Nah, kalau khabar ini isim rafa atau isim marfu yang menjelaskan keadaan mubtada. Ya. Jadi jamilah menjelaskan keadaan mobil. Nah, ketika dimasuki inna, innas sayyarata jamilatun, sesungguhnya mobil itu bagus. Ya, karena ada inna maka as-sayyaratu yang tadinya dhommah berubah menjadi fathah. Innas sayyarata. Ya. Kenapa? Di fathah. Ya, sebagai isim inna. Ya, isim inna itu mansub. Ya, di fathah. Nah, kemudian jamilatun, ya tetap dalam keadaan mofa, nah sebagai khobar inna. Ya, karena inna itu amalannya menasabkan isim merupakan khobar. Ya. Maklum ya? Tahu ya? Khobarnya tetap rofa ya? Khobarnya tetap rofa. Karena amalannya apa tadi? Menasabkan isim atau menasabkan mubtada dan merafakan khobar. Ya, khobarnya dalam keadaan tetap dalam keadaan marfu. Ada khobar yang tidak marfu? Tidak ada, semuanya marfu. Cuma, nah tadi ada khobar yang bentuknya apa? Jar majrur. Ya, jar majrur ini, nah fi huruf jar. Kemudian apa tadi? Fil fasli. Al fasli majrur dengan fi, tandanya kasrah. Tapi susunan fil fasli ini menempati tempat rofaknya. Ya, kedudukannya tetap apa? Rofak. Ya, menempati tempat rofaknya siapa? Khobar inna. Ya. Paham? Tahun. Iya. Mubtada itu terjadi pada jumlah ismiyah. Ya, kita belum sampai ya di muyasar. Soalnya nanti kita belajar di kitab muyasar. Di sini juga ada nanti di belakang. Ya, mubtada itu terjadi pada jumlah ismiyah. Jumlah kemarin sudah kita pelajari ya, itu jumlah. maknanya? Ya, at-tarkibu tadi yufidu faidatan tammatan wa yusamma aidan kalamat. Ya. Jumlah itu adalah susunan kata yang memiliki arti atau faedah yang sempurna. Jadi jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau dijelaskan nanti bingung apa enggak? Berarti sabar dulu ya. Ya, sabar dulu. Jadi jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Kalimat yang diawali oleh isim. Isim itu kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Bisa benda, bisa nama orang, bisa sifat dan seterusnya. Nah, dan kata yang mengawali jumlah ismi yang dinamakan mubtada. Jumlah ismi tadi, kalimat yang diawali oleh kata benda atau kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Dan kata pertamanya pada kalimat itu disebut ya. Kemudian kata berikutnya yang menjelaskan kata yang pertama dinamakan Ada kabaran ya. Pokoknya kalau ada kata kemudian diawali oleh benda atau pokoknya sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu, bukan kata kerja. Kalau kata kerja kan berkaitan dengan waktu ya. Kalau diawali oleh kata atau isim ya, maka harus ada mubtada dan khobar. Pasti ada mubtada, pasti ada khobar. Ya. Cukup? Paham tadi menjawabnya apa? Kami paham tadi menjawabnya apa? Tarihtum farinna. Farinna. Nah, soalnya nanti akan kita pelajari semua apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah. Nah, yang penting kaidah di sini tahu ya. Setelah inna maka mansub dengan fathah. Kalau itu isim mu'rab, ya. Kemudian khobarnya marfu. Nah, kemudian isim inna bisa berupa apa? Mu'rab bisa berupa mabni. Ya. Bisa harakat tangannya berubah, bisa juga nah tidak berubah. Yang tidak berubah kalau berubah apa? Domir, kata ganti atau kata tunjuk atau kata sambung. Kemudian khobarina juga bisa mufrad, bisa tunggal satu kata, bisa juga sibul jumlah. Sibulnya tadi seperti kitabullah. Kemudian bisa juga jar majrur fil fasli, ya, bisa juga berubah jumlah, yakni kalimat. Ya. Cukup ya? Cukup dulu? Nah, cukup dulu. Allah Taala besar. Soal pekan berikutnya kita bahasa muyasar dan sorof ya. Nah, Allah Taala besar. Dan kafilahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين.